بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخواني في الدين رحمكم الله الحمد لله pada kesempatan ini kita bisa bertemu kembali melanjutkan pembahasan-pembahasan fikih yang di mana pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang bab-bab pernikahan dan kita anggap ini sudah cukup dalam bab pernikahan, artinya mayoritas bab-bab pernikahan telah kita bahas. Sekarang kita beralih kepada hukum-hukum seputar talak, perceraian. Tentu ikhwan fiddin rahimakumullah, perceraian ini disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak hikmah di baliknya. Namun tentu semuanya harus sesuai dengan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, baik tujuannya maupun cara-caranya. Ketika perceraian ini dilakukan sesuai dengan tuntunan secara utuh, maka akan menjadi maslahat. Tapi ketika perceraian itu dilakukan secara semena-mena tanpa mengikuti bimbingan Islam, baik tujuan maupun caranya, maka ini akan menjadi musibah, menjadi mafsadah, menjadi hal yang mungkin berbuntut panjang dalam berbagai persoalan keluarga. Oleh karenanya di sini kita perlu mengetahui bagaimana tuntunan Islam sebagaimana dijelaskan oleh para ulama rahimahumullah. Di sini pada kesempatan ini saya akan mengutip dari apa yang dijelaskan oleh Syekh Al-Fauzan hafizahullah taala dalam kitab beliau Al-Mulakhas Al-Fiqhi. Beliau mengatakan bahwa perceraian kalau ditinjau dari sisi bahasa artinya at-talaq dalam bahasa Arab berarti at-takhliyah, yang maknanya melepaskan. Adapun dalam syariat bermakna halu qaidin nikah au ba'dihi, melepas ikatan pernikahan atau sebagian ikatan itu. Adapun ditinjau dari sisi hukum, apa hukum perceraian? Beliau mengatakan fahuwa yakhtalifu biikhtilafi adh-dhurufi wal ahwal. Hukum perceraian itu berbeda-beda dan perbedaannya dipengaruhi oleh keadaan. Taratan yakunu mubahan, bisa jadi mubah, dan terkadang bisa jadi makruh. terkadang bisa jadi sunnah, bahkan terkadang wajib, dan bisa pula perceraian itu hukumnya haram. Nah, ini tentunya semuanya dipengaruhi oleh keadaan, tujuan, dan juga cara-caranya. Kemudian di sini beliau menjelaskan kapan menjadi mubah, kapan menjadi sunnah dan seterusnya. Kata beliau sebagai contoh, fayakunu mubahan idza ihtaja ilaihi az-zauj li su'i khuluqil mar'ah wa at-tadarrur biha ma'a adami husulil gharad min az-zawaji ma'al baqa' alaihi. Itu menjadi mubah ketika sang suami membutuhkannya. Artinya dia memerlukan upaya perceraian ini. Kenapa? Karena keburukan akhlak istrinya. Dan sang suami merasa termudharati dengan istri tersebut. Sementara tujuan dari pernikahan tidak terwujud. Nah, ini menjadi mubah. Tentunya perlu saya ingatkan juga di sini bahwa Islam mengajarkan kita ketika menghadapi problem kerumah tanggaan, terutama antara suami dan istri, ada langkah-langkah, ya. Ini yang harus kita perhatikan, dan perceraian itu langkah terakhir. Perceraian adalah langkah terakhir. Di dalam ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan, yaitu pada surat An-Nisa firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, fa in anastum disebutkan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman pada ayat surat An-Nisa, sebentar. واللاتي تخافون نشوزهن فعذوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا واللاتي تخافون نشوزهن. Dan wanita-wanita yang kalian khawatirkan sikap membangkang darinya, فعذوهن, maka berikan kepada mereka nasihat. Kemudian wahjuruhunna fil madaji, dan jauhi mereka di tempat tidur. Faiduhunna wahjuruhunna fil madaji wadribuhunna, dan pukullah. Fa'in ata'anakum falatabgu alaihinna sabila. Nah, ini fa'in ata'anakum falatabgu alaihinna sabila. Kalau mereka menaati, fala tabghu alaihinna sabila, maka jangan cari-cari jalan atas mereka. Yakni di sini Allah memberikan kepada kita bimbingan-bimbingan ketika kita sebagai suami mendapati istri yang tidak taat. Nanti juga ada pembahasannya, ya. Kalau suami yang bermasalah, kita sekarang bahasnya istri yang bermasalah dulu. Jangan merasa, wah kok si istri terus yang dipermasalahkan. Ada juga suami yang bermasalah banyak. Nanti juga ada solusinya, ya. Kita bertahap dulu. sekarang ketika sang suami menghadapi istri yang bermasalah. Disebutkan di sini bahwa ketika sang suami melihat hal yang tidak baik, di mana dikhawatirkan dari istri itu sikap-sikap nusyuz, tidak mau taat, ya, dan tidak mau tunduk kepada bimbingan-bimbingan suami, maka jalan yang pertama adalah mau'idah. Jalan yang pertama adalah mau'idah, nasihat yang baik. Diberi nasihat, ya, dengan nasihat yang mengandung at-targhib wa tarhib. At-targhib yakni kita motivasi untuk melakukan yang baik, mungkin dengan menyebut ayat hadis tentang keutamaan wanita yang salihah, yang taat, dan seterusnya. Dan mengandung at-tarhib. At-tarhib itu yakni ancaman, ya. Ada ayat-ayat maupun hadis yang menerangkan kepada kita tentang ancaman bagi wanita yang tidak taat kepada suami. Nah, itu inti daripada nasihat kita. Tentunya kembangannya ya dengan ucapan yang baik dari kita. Kita terangkan secara pengertian yang baik, yang benar, mungkin dengan penjelasan-penjelasan yang bisa diterima sesuai dengan kadar pemahamannya tentunya. Nah, kalau itu manfaat, selesai, walhamdulillah, selesai dan sudah berjalan sebagaimana sebelumnya. Kalau tidak, maka meningkat kepada tahap berikutnya. Wahjuruhunna fil madhajih. Apa itu al-hajr fil madhajih? Yaitu mendiamkan di tempat tidur. Nah, ini ada beberapa penafsiran ulama, di antaranya ya kita sebagai suami, ya, saat kita di tempat tidur bersamanya, kita tidak mau bicara apa-apa. Diam saja tidur. Dan tampak bahwa kita sedang marah, dalam arti kita menunjukkan bahwa kita tidak ridha dengan perbuatan dia yang tidak benar, perbuatan dia yang tidak mau taat kepada suami. Dan ini bagi seorang wanita terasa berat, tentu lebih daripada yang pertama ketika dinasihati. Kalau ini bermanfaat, kemudian dia menyadari, dia minta maaf, dia memperbaiki dirinya, walhamdulillah, itu yang kita inginkan. Tapi kalau ini juga tidak mempan, beralih kepada tahap ketiga, yaitu apa? Yaitu wadribuhunna, pukullah dia. Pemukulan yang dimaksud di sini bukan pemukulan dalam makna menyakiti, menganiaya, seperti yang sering terjadi di berita-berita, ya. Kadang dengar berita istri dianiaya oleh suaminya, bahkan na'udzubillah sampai ada yang mati dibunuh suaminya. Na'udzubillah, itu sudah bukan pembahasan kita, itu kriminal sudah. Tapi perintah Allah Subhanahu wa taala di sini artinya adalah memukul yang bersifat pendidikan. Disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maksudnya adalah dorban ghairu mubarrih. Pemukulan yang tidak keras. Ya, pemukulan yang tidak keras. Tidak menyakiti, ya, membekas, apalagi sampai biru-biru, ya, dan seterusnya. Tidak begitu. Maksudnya adalah sekedar untuk mengingatkan dia bahwa ini serius, ini peringatan, ya. Dan dia dengan itu, kalau memang dia seorang yang baik, dia akan sangat tersadarkan. Namun Ketika itu tidak mempan, nah baru berikutnya lagi nanti. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau itu sudah ditaati, dipenuhi anjuran-anjuran suami, fa in ata'nakum, kalau mereka sudah taat kepada kalian, fala tabu 'alaihinna sabila, sudah jangan cari-cari yang lain, cari-cari jalan, cari-cari alasan, sudah. Dan juga disebutkan pula dalam ayat yang lain yang menunjukkan bahwa tidak segala sesuatu yang salah dari istri kita tuntut satu persatu. Ya, kayak kita sedang di pengadilan. Satu ini, dua ini, tiga ini, empat ini. Waduh. Ya. Siapa yang bebas dari kesalahan? Kalau gitu akhirnya tidak menyelesaikan masalah, bahkan menjadi apa? Semakin besar masalah. Kita mungkin sebagai suami tahu 1, 2, 3, 4 masalah. Ya, mungkin kita singgung 1 atau 2, kita perbaiki. Sudah, yang lain yang tidak begitu penting, kita bisa ngalah, kita bisa sok tidak tahu, atau kita melupakan. Ya, begitu. Jadi harus ada cara seperti itu. Tidak segala sesuatu yang dianggap salah kemudian di situ kita tuntut, tidak. Ya. Harus ada pemilahan mana yang terpenting, mana yang kurang penting, mana yang bisa kita maafkan, mana yang bisa kita diamkan, mana yang tidak. Ya. Hal-hal yang mungkin sifatnya tidak begitu penting atau mungkin bisa kita anggap selesai dengan kelapangan kalbu kita, perasaan kita, sudah kita diamkan, kita lewati saja. Yang penting dia sudah menunjukkan perbaikan-perbaikan, itu insya Allah menjadi modal yang besar untuk perjalanan di kemudian hari. Nah, walaupun nanti mungkin ada lagi, ya kita lakukan hal yang mirip juga. Ya, karena kita menyadari bahwa kita selaku manusia, kita sendiri, ya tidak mungkin benar terus. Akan ada salah lagi, akan ada salah lagi. Begitu pula istri. Ya, sehingga mungkin sekarang sudah baik, suatu saat muncul lagi. Ya, kita nasihati lagi. Begitu ya. Wallahu'alam. Nah, kemudian di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan bahwa kalau sudah tingkatan-tingkatan tadi dilalui, kemudian juga tidak bisa meningkat kepada tahap berikutnya, yaitu apa? Setelah upaya-upaya itu, kemudian ketika tidak ada jalan keluar, Allah katakan, wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'atsu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Kalau kalian khawatir terpecahnya dua pihak ini, yakni khawatir terjadi perceraian, tidak mungkin ada titik temu antara suami dan istri, maka Allah katakan, fab'atsu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Utuslah seorang hakim, atau maksudnya yang mewakili, ya, dari keluarga istri, wa hakaman min ahlihi, dari keluarga suami, wa hakaman min ahliha, dan utusan dari keluarga istri. Nah, mungkin ketika si suami dan istri, ya, berdialog nggak ketemu karena masing-masingnya sudah terbawa egonya, emosinya, dan lain-lain. Sudah, kalau begitu biar yang bicara pihak utusan dari suami dan dari istri. Mungkin mereka bisa lebih tenang dalam membahas. Tentunya yang dipilih adalah orang-orang yang memang baik, ya, berkeinginan baik, caranya baik, tujuannya baik. Ini yang penting. Jangan memilih utusan yang caranya, akhlaknya tidak baik, memang juga mendukung perselisihan itu, ya nggak jadi kalau seperti itu. ya. Allah Subhanahu wa taala menyebut mereka hakaman, seorang yang dapat menghukumi, yang memutuskan, yang memang tentunya punya ciri-ciri yang pantas untuk membahas problem tersebut. Nah, Allah katakan iyurida islaha yuwaffiqillahu bainahuma. Ketika keduanya itu menginginkan islahan, menginginkan islah, ingin memperbaiki. Jadi ini hal yang penting ya. Allah sebutkan di sini adalah ingin memperbaiki. Kalau ada pihak yang memang enggak ingin memperbaiki ya sudah, itu memang orang yang niatnya tidak baik ya. Jadi mau dipaksakan baik, kalau dia tetap tidak mau ya susah. Tapi kalau masing-masing dari kedua belah pihak itu ingin baik, betul-betul mencari solusi yang baik untuk mereka, Allah katakan yuwaffiqillahu bainahuma, Allah pasti memberikan taufik antara keduanya. Nah, ini penting ya. Jadi kalau kita menghadapi problem keluarga, ingat ini, niat baik untuk memperbaiki. Masing-masing dari suami, istri, ya, wakil dari mereka berdua harus betul-betul berkeinginan islah, memperbaiki. Niscaya Allah akan berikan taufik antara keduanya. Ya. Nah, kemudian berikutnya, kalau memang jalur itu juga mampet, ya tidak bisa ditempuh, ya sudah. Kalau memang mesti terjadi perceraian, maka bisa diberlakukan perceraian itu tentunya dengan ketentuan-ketentuan yang diajarkan oleh syariat kita. Tentu dengan ketentuan-ketentuan yang diajarkan oleh syariat kita. Namun seperti yang tadi kita ingatkan bahwa ini adalah jalan terakhir. Ya, kita pada dasarnya tidak menginginkan adanya perceraian-perceraian tersebut ketika kedua-duanya adalah pihak yang baik, yang mungkin bisa menjalani hubungan kekeluargaan dengan baik. Karena perceraian-perceraian itu pada dasarnya kita khawatir kalau itu adalah upaya syaitan. Karena kita ingat bahwa di hadis yang lain, di antara upaya syaitan yang paling disenangi syaitan adalah menceraiberaikan hubungan keluarga. Tentu sebagian kita mungkin pernah membaca ya hadis bagaimana syaitan mengutus pasukan-pasukannya, kemudian melaporkan kepadanya, saya sudah begini, saya sudah begitu. Oleh iblis, pimpinannya itu enggak begitu ditanggapi. Tapi ketika salah satu dari utusan-utusan iblis itu melaporkan, saya tidak membiarkan mereka sampai mereka itu bercerai. Ketika itulah iblis mengatakan pujian kepadanya, ni'ma anta, kamu betul-betul bagus. Lalu kemudian dipeluklah dia oleh iblis. Nah, ini harus kita sadari bahwa ternyata memisahkan antara suami dan istri ini adalah program. Program apa? Programnya syaitan. Ya. Ini target. Targetnya syaitan ketika menghancurkan kaum muslimin dan keluarga muslimin. Dan ingat juga yang Allah sebutkan pada surat Al-Baqarah, kalau tidak salah ayat 102, ketika Allah membicarakan tentang sihir, di antara perbuatan tukang sihir yang sering dilakukan adalah juga ini, sama yufarriquna bainal mar'i wa zawjih. Mereka memisahkan antara seorang suami dengan istrinya. Dan sering juga kita dengar cerita-cerita ya kan, ya orang didukuni, diguna-guna sampai yang jelas terjadi hubungan yang tidak baik antara suami dan istri. Jadi kita selaku seorang muslim yang ingin kebaikan untuk diri kita, agar kita harus menyadari. Sehingga jangan mudah-mudah untuk mengeluarkan kata-kata cerai. Kalau kita tadi tahu bagaimana tahap memperbaiki keluarga dari mulai nasihat sampai mengutus utusan, ternyata tahapan-tahapan itu sering dilompati, ya kan? Tahu-tahu marah sudah, kamu saya cerai. Mana tahap 1, tahap 2, tahap 3? Enggak ada. Langsung lompat ke tahap 5 perceraian, kamu saya cerai. Ada yang lebih lagi, kamu saya cerai 3. Waduh, langsung 3 lagi cerainya. Ini jadi ya jangan seperti itu. Kita ingat ya. Jangan sampai kita masuk dalam perangkap setan ya, menjadi target apa program-program setan tadi, sehingga begitu mudah main cerai ya. Ada sebagian orang mungkin sudah enggak terhitung kata-kata cerai dari mulutnya. Ya, enggak terhitung. Ya, sarapannya cerai, makan siangnya cerai, makan malamnya juga cerai. Nah, kasihan yang seperti itu. Tidak benar cara-cara seperti itu menurut ajaran agama kita, ya. Tidak benar. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Kemudian sekarang kita masuk kepada apa yang tadi kita sebutkan ya, kembali kepada hukum-hukum perceraian setelah kita mengetahui tahap-tahap tadi. Kalau memang mesti terjadi perceraian, maka di sana ada perceraian yang sifatnya mubah, yaitu ketika seorang suami mendapati istrinya berakhlak buruk dan dia termudharati oleh perilaku istri, tujuan pernikahannya tidak terwujud, ya sudah, saat itu boleh bagi dia menceraikan setelah mengupayakan tahapan-tahapan tadi, diusahakan dulu. Kemudian kata beliau berikutnya, kapan cerai itu dihukumi makruh? Wa yukrahu at-talaqu idza kana li ghairi hajatin dan kanat halul zawjain mustaqimah wa inda ba'dul a'immah yahrum fi hadhil hal. Makruh ketika cerai itu tidak diperlukan dan keadaan suami istri serta perjalanan kehidupan mereka berjalan normal. Tiba-tiba suami ingin menceraikan. Nah, ini dibenci, perceraian yang seperti ini. Makruh, ya dibenci. Sebagian ulama bahkan mengatakan ini haram. Sebagian ulama mengatakan ini haram. Ya, tentu ada khilaf di antara ulama ya. Syekh Al-Fauzan mengatakan ini menurut yang kuat makruh. Menurut pendapat yang kuat adalah makruh. Kemudian di sana ada suatu hadis yang sering dilontarkan ya dalam hal ini. Abghadul halali ilallahi at-talaq. Perkara halal yang paling dibenci Allah adalah perceraian. Ini dibicarakan oleh para ulama tentang riwayat hadis ini. Sebagian ulama mengatakan dhaif hadis ini. Sebagian ulama mengatakan dhaif. Walaupun tentu secara makna ya ada perincian, mungkin pada kondisi tertentu memang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti yang sedang kita bahas ini, walaupun itu halal menurut pendapat yang lebih kuat, hanya saja merupakan hal yang dibenci ketika hubungan keluarga berjalan normal, baik, ya terwujud tujuan-tujuan pernikahan, kok tiba-tiba sang suami mencerai. Nah, ini kan jelas tidak baik. Ya, jelas tidak baik. Kemudian Berikutnya contoh perceraian yang mustahab, yang disunnahkan. Kata beliau, yustahabu talaku fi halil hajati ilaihi bihaithu yakunu fil baqai ala zawjiyyati dararun ala zawjah. Disunnahkan perceraian pada keadaan dibutuhkan perceraian itu, di mana tetapnya hubungan pernikahan akan memudharati istri. Kama fi hali syiqaq bainahuma wa baina zauj wa fi hali karahatiha lahu. Seperti ketika terjadi perselisihan antara keduanya dan ketika sang istri membenci suaminya, sehingga ketika itu terjadi mudharat terhadap si istri. Tentunya yakni mudharat yang betul-betul mudharat ya. Kadangkala seseorang tidak bisa menilai hal itu bermudharat atau tidak. Mungkin ada seorang suami yang baik, seorang suami yang bertanggung jawab, ya, tapi karena bisikan-bisikan yang masuk ke telinga istri, akhirnya benci kepada suaminya. Padahal enggak ada sesuatu yang menyebabkan dengan sebab yang masuk akal untuk suami itu dibenci. Nah, ini kan enggak benar kalau seperti itu. Tapi kalau memang ada hal-hal yang tidak baik pada suami sehingga menimbulkan kebencian pada istri, sehingga dia khawatir terhadap dirinya, khawatir kalau tidak bisa menunaikan kewajibannya. Nah, saat itu sang suami mengetahui kondisi istrinya begitu, maka di sini kata Syekh Al-Fauzan disunnahkan bagi suami untuk mencari istrinya, ya, demi kebaikan istri tersebut. Ibaratnya dia ngalah. Kemudian yajibu, contoh kapan diwajibkan cerai. Yajibu talaku ala zawj idha kanati zawjatu ghayra mustaqimah fi diniha, kama idha kanat tatrukus salah ila akhirih. Kemudian wajib bagi suami menceraikan istri ketika istri itu agamanya enggak benar, misalnya enggak mau sholat. Maka saat itu diwajibkan bagi suami untuk mencerai. Tentunya diupayakan proses-proses itu dulu ya. Diupayakan proses-proses nasihat dan seterusnya itu. Atau mendapat istrinya na'udzubillah melakukan zina. Dan ini apalagi di masa sekarang yakni tidak jarang terjadi perselingkuhan-perselingkuhan itu. Kondisi yang seperti ini, maka sang suami wajib menceraikan ketika istri berzina, tidak mau taubat, ya, atau ketika berzina dicerai dulu, cerai pertama. Kalau taubat mungkin rujuk, kalau tidak sudah ma'assalamah selamanya cerai. Nah, yang jelas itu kemungkaran yang besar, ya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, "Idza kana tazni lam yakun lahu an yumsikaha 'ala tilkal hal." Kalau si wanita itu berzina, maka sang suami tidak boleh menahan istri itu. Artinya wajib dicerai. Nah, kalau dia taubat baru ketika itu mungkin kalau mau rujuk kalau si suami masih menghendakinya. Kalau tidak ya sudah, tidak apa-apa. Yang jelas saat dia berzina dan belum taubat darinya, maka wajib bagi sang suami untuk menceraikan. Wa illa kana dayusan, kata Syekhul Islam, kalau sang suami tetap mempertahankan dalam kondisi sang istri seperti itu, berarti ini suami dayus. Dayus ini ya suami yang tidak peduli dengan apa keburukan yang semacam itu pada keluarganya. Ini mendapat ancaman yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Suami yang seperti itu. Ya. Kemudian yang kelima adalah contoh perceraian yang haram. Wa yahrumu at-talaqu 'ala az-zawji fi hali haidhin. Fi hali haidhi az-zawjati wa nifasiha. Wa fi tuhrin wati'aha fihi wa lam yatabayyan hamluha. Wakadha idza talaqaha thalatan. Tiga contoh perceraian yang haram. Yang pertama adalah perceraian yang dilakukan saat istri haid. Ini ulama menyebut dengan talaqu bid'atin. Perceraian yang bid'ah. Tidak boleh mencerai istri semasa dia haid, datang bulan, ya. Tidak boleh. Tentu ada hikmah-hikmahnya, dan diantaranya adalah ini membuat kacau perhitungan nanti. Ya, perhitungan iddahnya. Yang kedua adalah fi tuhrin wati'aha. Diharamkan menceraikan istri di saat istri tidak haid atau masa suci, namun telah digauli. Di saat istri telah digauli. Nah, sampai jelas hamil atau tidak. Kalau belum jelas, tidak boleh menceraikan dalam kondisi seperti ini. Nah, di antara hikmahnya juga nanti akan membuat kacau perhitungan iddah, masa penungguan. Kalau sudah jelas, oh jelas hamil. Nah, ketika hamil boleh diceraikan kalau memang mau diceraikan. Kalau jelas tidak hamil, gimana jelasnya hamil? Haid lagi. Setelah haid, kemudian suci. Nah, ketika itulah kalau mau menceraikan. Ini perhitungan secara waktu. Kemudian yang ketiga, perceraian yang termasuk haram menurut Syekh Al-Fauzan, walaupun di sini ada khilaf, perbedaan pendapat ulama, adalah cerai langsung 3 kali. Ya. Jadi mengatakan kepada istrinya, kamu saya talak 3. Ya. Nanti ada penjelasan tentunya apa itu talak 1, talak 2, talak 3. Yang intinya kalau talak 3 itu sudah talak terakhir, dan setelahnya sudah betul-betul tidak menjadi istrinya, betul-betul pisah dan tidak boleh menikahinya lagi. Ya, tidak boleh rujuk. Kalau mau menikahi lagi baru diperbolehkan ketika dia di nikahi orang lain lalu dicerai. Kalau dicerai, kalau enggak ya sudah enggak bisa lagi. Artinya betul-betul dicerai oleh suami kedua, bukan direkayasa. Nah, itu nanti ada penjelasannya. Yang jelas di sini Syekh mengatakan seorang yang mengatakan kepada istrinya, "Kamu saya talak 3." Nah, ini enggak boleh, ini haram. Karena apa? Karena Nabi SAW gak pernah mengajarkan yang seperti itu. Ya, Nabi gak pernah mengajarkan yang seperti itu, langsung talak 3. Talak 3 itu ada prosesnya. 1, kemudian masa iddah, kemudian dia rujuk di masa iddah itu, kemudian talak lagi, kemudian di masa iddah rujuk lagi, kemudian talak lagi. Ini baru namanya talak 3. Kalau belum apa-apa langsung kamu saya cerai 3. Ah, enggak benar. Ya, Nabi katakan, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun." Siapa yang melakukan amalan tidak atas dasar perintah agama kita, agama kami, maka tertolak. Jadi itu perceraian yang tidak sesuai tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, ini paling tidaknya contoh-contoh tentang hukum-hukum perceraian yang mungkin bisa mubah, mungkin bisa sunnah, mungkin bisa wajib, mungkin bisa makruh, mungkin bisa haram. Adapun secara global bahwa perceraian itu dalam Islam ada dan disyariatkan sesuai dengan aturannya, maka telah kita dapati beberapa dalil dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW banyak sekali. Yaitu firman Allah Azza wa Jal diantaranya, Ya ayuhan nabiyyu idza talaqtumun nisaa, pada surat At-Talaq. Jadi ada bahkan surat Al-Quran yang khusus diberi nama dengan nama At-Talaq, surat perceraian kalau terjemahannya ya, surat At-Talaq atau surat perceraian. Karena apa? Di situ banyak hukum-hukum yang terkait dengan perceraian. Nah, di antaranya di awal ayat atau di awal surat Allah katakan, Ya ayuhan nabi idza talaqtumun nisa, wahai nabi, apabila engkau menceraikan istri-istri, fatalliquhunna li'iddatihinna, maka ceraikanlah pada iddahnya. Atau yakni ada penafsirannya tentunya nanti insyaallah pada waktunya kita sebutkan. Artinya cerai ya sesuai dengan yang diajarkan, bukan pada waktu-waktu terlarang, nanti ada iddah yang dijalani sesuai dengan tuntunan. Ya. Adapun dari hadis Nabi SAW, maka banyak sekali ya, banyak sekali hukum-hukum yang terkait dengan perceraian. Hadis-hadis Nabi SAW yang menerangkan beberapa hal tentang perceraian. Ya. Baik secara hadis qauli atau fi'li atau takrir, itu banyak didapati dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, adapun dari ijma', maka ulama bersepakat tentang adanya perceraian dalam Islam. Nah, ini dalam ajaran agama Islam, tidak seperti ajaran agama lain yang di sana tidak ada sama sekali yang namanya cerai. Islam ada perceraian dan ini memiliki hikmah-hikmah. Jangan dipahami secara keliru bahwa perceraian ini berdampak negatif. Buat apa ada perceraian? Ya, mendzalimi kaum wanita, dan kenapa hanya di tangan lelaki? Ya, sehingga si laki-laki bisa otoriter, bisa semaunya sendiri, semena-mena. Tidak begitu. Semuanya ada aturan dalam Islam yang mesti dijalani dengan benar, dengan baik, dan semuanya penuh dengan hikmah. Ya. Termasuk cerai ini, apa hikmahnya? Dijelaskan oleh Asy-Syaikh Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, wal hikmatu fihi zahirah wa huwa min mahasin hadha ad-din al-islami al-'azim, fa inna fihi hallan lil mushkilati az-zawjiyyah 'inda al-hajah. Hikmahnya sangat tampak, kata beliau, dan ini termasuk dari kebaikan agama Islam ini, atau termasuk ajaran yang baik yang tampak jelas dalam ajaran agama Islam ini. Karena perceraian ini adalah merupakan salah satu solusi ketika terjadi problem rumah tangga saat perceraian ini diperlukan. Ya, tadi kita telah sebutkan bahwa tidak secara tiba-tiba langsung cerai, enggak begitu. Ada prosesnya. Sehingga itu menjadi jalan keluar ketika buntu. Berbeda dengan yang tidak memiliki ajaran perceraian sama sekali. Kita pun jadi bertanya, terus bagaimana kalau enggak ada perceraian? Ya, ketika terjadi kebuntuan terus bagaimana? Ya. Ya, ini jelas justru menjadi problem. Kita tidak jarang mendapati satu pihak selalu terzalimi. Mungkin, dan yang sering, istri terzalimi terus. Sementara enggak ada cerai, terus bagaimana? Ya, akhirnya menceraikan sendiri. Ya, satu lari satu lari. Mungkin begitu, ya kan? Atau sebaliknya pihak suami juga ada, walaupun enggak sebanyak yang pertama, pihak suami yang terzalimi. Istrinya yang apa? Nakal luar biasa. Sehingga suami terzalimi, terzalimi terus. Kalau enggak ada perceraian terus bagaimana? Nah, jadi perceraian ini sesungguhnya adalah ajaran yang terdapat di sana hikmah-hikmah besar, terutama dalam bab ini, ya, yaitu menjadi jalan keluar ketika diperlukan. Dan telah diwasiatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-229, fa imsakun bi ma'rufin aw tasrihun bi ihsan. Jadi kalau kamu mau menahan istri, ya tahan dengan baik. Mau mempertahankan istri, pertahankan dengan baik. Berikan hak-haknya. Ya. Kewajiban kita sebagai laki-laki dipenuhi dalam segala sisi. Ya, nafkahnya, sandang, pangan. Begitu pula yang batin semua dipenuhi, pergaulan yang baik, tidak menzalimi dan seterusnya. Imsakun bima'ruf, kalau mau tahan dengan yang baik. Kalau tidak, tasrihun bi ihsan, lepas dengan baik pula. Lepas dengan cara yang baik. Ada aturannya dalam Islam, ya, bagaimana melepasnya dengan proses-proses, bahkan terkadang pada kondisi tertentu dilepas sambil diberi pemberian. Nah, itu pada kondisi-kondisi tertentu nanti ada penjelasannya insyaallah. Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan dalam surat An-Nisa ayat 30. Wa iyatafarraqa yughnillahu kullan min sa'atihi. Kalau terpaksa atau kalau keduanya berpisah, yakni ya mesti berpisah sudah. Yughnillahu kullan min sa'atihi. Allah akan mencukupi untuk masing-masingnya dari keluasan rezeki Allah Subhanahu wa taala. Wa kana Allahu wasi'an hakima. Allah Maha luas pemberiannya dan Allah Subhanahu wa taala Maha hikmah. Ya. Nah, ini sebagian daripada hikmah dari syariat perceraian. Kemudian pembahasan berikutnya adalah man yasihhu minhu iqa'ut talaq. Siapa yang dianggap sah pernyataan cerainya? Siapa yang dianggap sah pernyataan cerainya? Apakah semua orang bisa dianggap sah pernyataan cerainya? Beliau menerangkan, fahuwa az-zawjul mumayyizul mukhtarul ladzi ya'qiluhu aw waqiluhu. Yang sah pernyataan cerainya adalah seorang suami al-mumayyiz, yang sudah mumayyiz. Kok sudah mumayyiz? Kan biasanya suami sudah tua-tua. Ya. Kalau sudah tua jelas secara umur, ya. Tapi seandainya ada suami yang masih kecil, ya. Nah, mungkin itu terjadi, apalagi zaman dulu, ya. Masih ada anak-anak dijodohkan oleh orang tuanya. Sudah kamu nikah sama teman saya, anak teman saya. Anak teman bapak sudah, biar bapak sama dia hubungannya tetap baik, terjalin, sudah anak-anak dinikahkan. Sehingga masih kecil mungkin dinikahkan, ya, belum mumayyiz sudah dinikahkan. Kamu jodohnya ini, dinikahkan dengan proses yang syar'i, kemudian sah. Nah, sehingga mungkin terjadi perceraian juga setelah itu, kan? Nah, kalau dia sudah mumayyiz, walaupun belum balig, mumayyiz itu kan umur di bawah balig. dia secara hukum belum balig. Namun dia sudah mumayyiz, yakni sudah mengerti. Mengerti baik buruk, ya, bukan orang yang tidak tahu menahu. Dia normal akalnya, paham walaupun belum balig, bisa membedakan ini dan itu, bisa mengetahui mana baik dan buruk. Nah, kalau dia menyatakan cerainya, maka itu sudah sah. Tapi kalau belum mumayyiz, ya, maka belum sah. Misalnya umurnya baru 5 tahun, ya, marah-marahan sama istrinya. Ini suami istri balita ini. Ya, rebutan mobil-mobilan marah. Kamu saya cerai. Habis itu 1 jam main bareng lagi. Ya, itu yang belum mumayyiz, ya belum sah ucapan cerainya, ya belum sah. Jadi az-zauj al-mumayyiz. Kemudian sifat berikutnya adalah al-mukhtar, yakni yang dengan keinginan sendiri, alladhi ya'qilu, dan memahami, ya. Dia keinginan sendiri dan paham. Artinya tidak ada paksaan. Memang maunya sendiri, tidak ada paksaan. Kemudian kata beliau, aw wakiluhu, atau wakilnya. Jadi bisa juga menceraikan melalui wakil. Ya. Tentu wakilnya juga terpenuhi syarat-syarat sebagai wakil. Jadi antaranya itu, bahwa dia seorang yang tidak terpaksa, dan dia juga umayyiz dan seterusnya. Ya. Tentu ya. Kalau begitu lawan-lawan dari sifat-sifat ini itu menjadi penghalang sahnya perceraian. Misalnya orang yang tidak berakal, manzala aqlu, tadi kita katakan orang yang berkeinginan sendiri dan memahami, berakal, paham, tahu. Ada orang yang zala aqlu, orang yang sudah tidak paham, ya, tidak paham ini macam-macam, hilang akal, misalnya kena penyakit gila. Ya sudah, namanya gila, bisa saja keluar kata-kata seperti itu, ya. Namun dia tidak menyadari karena kondisinya sebagai orang yang kena penyakit gila. Yang kedua misalnya orang yang al-mughma alaih, orang yang pingsan kemudian sempat ngelantur ngomong, ya kan, misalnya sedang dibius, ya, mau dioperasi dibius, ya, setelah dibius mau sadar sudah keluar itu omongan-omongan macam-macam, ya, terkadang seperti itu, ya, dia nggak sadar, belum betul-betul sadar, ngomong macam-macam, ternyata keluar di antara kata-kata tersebut, istri saya itu bagaimana, saya cerai kamu. Tapi dia gak menyadari karena dia baru dioperasi. Belum habis itu biusnya. Ya. Atau an-na'im, orang yang tidur. Kemudian ngelindur. Mungkin juga mimpi bermasalah dengan istrinya keluar. Ya. Kemudian kata-kata itu terlontarkan. Mungkin. Nah, ini contoh-contoh orang yang keluar dari akal yang normal karena kondisi-kondisi tersebut. Baik, insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Ya, jadi kita insyaallah pada pertemuan berikutnya bisa dicatat, ya, pembahasan insyaallah penghalang sahnya ucapan tolak cerai. Ya. Allahu a'lam bissawab, ini yang bisa kita kaji pada kesempatan ini, semoga bermanfaat dan semoga Allah azza wajal senantiasa melindungi kita dan memberikan kepada kita keistiqomahan di atas agama yang benar dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga semoga Allah azza wajal senantiasa menjadikan keluarga kita keluarga yang bahagia, yang istiqomah di atas sunnah, yang terus terikat dengan ikatan yang baik sampai di akhirat kelak. Allahumma a'lam. Sampai di sini dulu. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.